Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rezeki serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari al-ilmu, untuk membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang telah berlalu telah kita baca bersama biografi dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Faymin. Maka insyaAllah biiznillahi ta'ala, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan mulai masuk membaca kitabul ilmi yang merupakan karya beliau. Qala Syekhu Muhammad ibn Salih al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Al-Fasl awal, تعريف العلم. Atau kita baca bab awal, fi ta'rif al-ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi. Bab yang pertama tentang definisi ilmu, keutamaan serta hukum menuntut ilmu. Wa fihi salasatu fusul, dan di dalamnya terdapat tiga fasal. Al-fasl awal, ta'riful ilm. Fasal yang pertama, definisi ilmu. Al-fasl thani, fadha'il ilmi, keutamaan ilmu. Al-fasl thalif, hukmu talabil ilm, hukum menuntut ilmu. Ini adalah bab pertama dalam kitabul ilmi, di mana dalam bab yang pertama ini beliau akan berbicara tentang tiga perkara. Yang pertama tentang definisi ilmu, kemudian yang kedua tentang keutamaan ilmu, dan yang terakhir hukum menuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, al-faslul awal, pasal yang pertama, ta'riful ilmi, definisi ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala lughatan naqidul jahl wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kata beliau, al-ilmu secara bahasa artinya adalah naqidul jahl, penghapus kebodohan. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Dengan pengetahuan yang pasti. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, definisi al-ilmu lughatan, secara bahasa. Ya. Bahwa seseorang itu mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisinya yang sebenarnya. Kemudian idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, tidak dengan keraguan-raguan. Ya. Jadi seseorang dikatakan berilmu apabila dia tahu tentang sesuatu, ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak ragu-ragu tentang pengetahuan tersebut. Itu baru disebut seorang berilmu. Ya. Sebagai contoh, apabila seseorang ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Nah, siapa dari antum yang bisa menjawab? Kapan terjadinya perang Badar? Tanggal? Tanggal maksudnya tahun kedua Hijriyah. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ahsanta barakallahu fik. Ya. Ketika seseorang ditanya kapan perang Badar terjadi, dia menjawab tahun kedua Hijriyah. Berarti apa? Dia mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Memang betul, perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu-ragu. Ya. Tahun kedua atau tahun ketiga ya, ini tidak disebut dengan ilmu. Tapi ketika dia menjawab tahun kedua Hijriyah dengan pasti, maka disebut dia alal ilm, di atas ilmu. Ya. Tidaklah disebut seorang itu berilmu apabila dia tahu tapi pengetahuannya itu menyelisihi kondisi yang sebenarnya. Misalnya ada seorang ditanya, kapan perang Badar terjadi? Oh, saya tahu. Kapan? Tahun 1945 misalnya. Dia jawab. Ya. Ini bukanlah ilmu. Kenapa? Karena perang Badar tidak terjadi pada tahun tersebut. Demikian juga orang yang ragu-ragu. Ya, dia menjawab tadi kira-kira tahun kedua atau tahun ketiga. Ini juga tidak disebut sebagai ilmu. Karena yang namanya ilmu itu harus idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Ini adalah definisi ilmu secara bahasa. Di sana ada beberapa definisi lain tentang al-ilmu yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Ta'rifat, beliau di sana membawakan beberapa ucapan para ulama tentang definisi ilmu. Ya. Di antara definisi ilmu yang beliau sampaikan di kitab tersebut, beliau mengatakan al-ilmu huwa al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi'. Al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Keyakinan yang kokoh, ya, yang mencocoki kenyataan, yang mencocoki waqi', waqi' itu realita, kenyataan. Ya. Nah, definisi ini hampir sama dengan definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi seorang memiliki keyakinan yang kokoh, ya, tentang suatu perkara yang mencocoki kenyataan. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian ahli hikmah mengatakan huwa husulu surati syai fil akal. Yang namanya ilmu, kata sebagian ahli hikmah, husulu suratu syai' fil akal, sampainya gambaran sesuatu ke dalam akal. Ya, sampainya gambaran sesuatu ke dalam akal. Jadi ketika seseorang ya tergambar pada dia, pada benaknya sesuatu, maka itu disebut sebagai ilmu. Ya. Ini adalah beberapa definisi al-ilmu. Kita kembali ke definisi yang disampaikan oleh Syekh, bahwa yang namanya ilmu, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Qala istilahan, adapun secara istilah, faqad qala ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli ilmu mengatakan huwal ma'rifah, yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan. Wa huwa diddul jahl, yang dimaksud pengetahuan adalah lawan dari kebodohan. Wa qala akharun min ahli al-ilm innal ilma awdahu min ayyu arraf, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa ilmu itu sudah jelas, ya, tidak perlu lagi untuk didefinisikan. Semua orang sudah tahu. Ketika mengatakan ilmu, semua orang sudah tahu bahwa ini maknanya adalah lawan dari kebodohan. Tidak perlu didefinisikan. Kemudian kata beliau, walladhi yu'nina huwal ilmu syar'i. Yang kita inginkan di sini, ya, atau yang menjadi perhatian kita di sini adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yaitu ilmu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa petunjuk, ya, berupa keterangan dan petunjuk. Minal bayyinati wal huda, ya. Jadi jangan seseorang itu salah persepsi, ya. Ketika datang ayat-ayat, ketika dia menemukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu, ya, jangan dia salah persepsi bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu secara umum. Lah. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ilmu din, yaitu ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah kaidah ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Apabila datang penyebutan ilmu di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, ya, secara mutlak tidak dikaitkan dengan yang setelahnya, yakni ilmu secara mutlak, itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Sehingga keliru sebagian orang yang mengkaitkan ayat-ayat tentang keutamaan ilmu atau hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dikaitkan oleh mereka dengan ilmu dunia. Ya. Di sebagian kampus-kampus, ya, ketika masa penerimaan mahasiswa baru, biasanya mereka ada masa orientasi. Biasanya aktivis-aktivis Islamnya itu membawakan ayat-ayat agar si mahasiswa semangat belajarnya. Ya, yang di teknik semangat belajar teknik, yang di perminyakan semangat belajar perminyakan. Ya. Yang di komputer, semangat belajar komputer. Dengan apa? Dengan ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Mereka membacakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ayat tentang keutamaan ilmu, yakni ilmu syar'i, dibawakan untuk ya, ilmu-ilmu duniawi. Ini adalah perkara yang keliru. Jadi apabila disebutkan keutamaan ilmu di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca sisi pendalilan Asy-Syaikh rahimahullah. Kenapa beliau mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala fal ilmu alladhi fihi as-sana wal madh huwa ilmul wahyi. Ilmu ma anzalahu Allah faqat. Kata beliau, ilmu yang di dalamnya terdapat pujian serta sanjungan adalah ilmu wahyu. Ilmu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan baginya agama ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil dengan pengambilan yang banyak, dengan pengambilan yang berharga. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Apakah para nabi mewariskan ilmu perindustrian? Apakah para nabi mewariskan kepada kita ilmu teknik? Jawabulah. Yang diwariskan oleh para nabi dan terutama Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu syar'i. Sehingga dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jangan salah sangka. Ya. Jadi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih membawa ayat-ayat tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka bawa kepada ilmu-ilmu dunia. Lah, ini keliru. Kita kasih masukan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang disebut dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Faymin rahimahullah, wa min al-ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syariatillahi azza wa jal wa laisa ghairahu. Dan telah dimaklumi bersama bahwasanya yang diwariskan oleh para nabi itu hanyalah ilmu syariat Allah Azza wa Jal, walaisa ghairahu, dan bukan yang selainnya. Ya. Jadi yang diwariskan oleh para nabi apa? Ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam ma warathu lin-nasi ilma sina'at wa ma yata'allaqu biha. Para nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mewariskan kepada manusia ilmu perindustrian. Ya. As-sina'at itu ilmu perindustrian. Wa ma yata'allaqu biha, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan industri. Ya. Bukan ini ilmu yang mereka wariskan. Bal innal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinah wajadan nas yabiruna an-nahla. Bahkan ya, ini Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan pendalilan yang lain, bahwa ilmu yang diwariskan oleh Nabi itu bukan ilmu-ilmu duniawi. Beliau katakan bal inna rasulah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sesungguhnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinah wajadan nas yu'abiruna an-nakhla, ketika beliau sampai ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang mengawinkan pohon kurma. Ya. Jadi kalau antum lihat kota Madinah itu ada di sebagian tempat-tempat yang subur di kota Madinah. Ya, dan memang kota Madinah terkenal dengan perkebunan kurmanya. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau melihat kok orang-orang mengawinkan pohon kurma. Ai yalqahunaha, yaitu melakukan apa, proses yang kita sebut dengan proses apa, penyerbukan. Ya. Dikawinkan pohon kurmanya. Ya. Kemudian qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalaman. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat susah payahnya para petani, ya, para orang-orang, para sahabat yang berkebun kurma, melihat susah payah mereka mengawinkan kurma tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yakni annahu la hajata ila hada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak perlu melakukan hal yang demikian. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak perlu kalian melakukan hal yang demikian, tidak perlu melakukan perkawinan, penyerbukan. Ya. Wa taraku at-talqih. Akhirnya para sahabat pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Artinya apa? Mereka membiarkan kurma-kurma tersebut, tidak mau melakukan penyerbukan. Walakin an-nakhla fasad. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian bahwa pohon-pohon kurma tersebut rusak. Ya. Setelah kebiasaan mereka biasanya apa? Melakukan penyerbukan antar pohon kurma. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana, kata Nabi, tidak perlu, ya. Tidak perlu kalian capek-capek melakukan perkara tersebut. Karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang demikian, maka para sahabat pun meninggalkan penyerbukan tersebut. Tapi apa hasilnya? Pohon kurmanya rusak. Nah, thumma qala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu lebih mengetahui, ya, tentang perkara dunia kalian. Ya. Apabila ilmu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu pertanian atau ilmu perindustrian, tentu beliau tidak akan salah dalam perkara ini. Ya. Tapi ternyata pemikiran beliau tentang perkara ini keliru. Setelah mengatakan kepada para sahabat, kalian tidak perlu melakukan ini, ternyata kurmanya rusak. Ini menandakan apa? Bahwa ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ilmu dunia. Bukanlah ilmu pertanian. Bukanlah ilmu teknik. Ya. Kemudian kata Asy-Syaikh di sini, walau kana hadza huwal ilmu alladhi alaihi sana, lakana Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas, a'laman nas bihi. Kata Syekh, apabila ya ilmu ini, yaitu ilmu pertanian, ilmu perindustrian, ya ilmu-ilmu duniawi, alladhi alaihi sana, ini yang layak untuk mendapatkan pujian, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bihi. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang paling tahu dalam perkara ini. Ya. Tapi kenyataannya apa? Bukan ini ilmu yang diinginkan dengan pujian tersebut. Bukan ini ilmu yang diinginkan dengan sanjungan tersebut. Ilmu yang dipuji dan disanjung di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i. Ya. Qala Syekhu rahimahullah li'anna aktsara man yuthna 'alaihi bil 'ilm wal 'amal huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ya yang paling banyak dipuji karena ilmu dan amalannya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling banyak ilmunya, paling banyak amalnya dan dipuji karena itu, beliau tidak tahu ya bahwa apabila kurma itu ditinggalkan maka akan rusak. Berarti apa? Berarti ilmu beliau, ilmu yang tadi dipuji dan disanjung, itu bukanlah ilmu-ilmu duniawi, tapi ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, idzan fal-ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi sana wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Dengan demikian, maka ilmu syar'ilah yang layak untuk mendapatkan sanjungan, dan juga para pelakunya itu layak untuk mendapatkan pujian. Walakinni ma'a dzalika la unkiru ay yakuna lil ulumil ukhra faidah. Ini sebuah poin penting yang perlu kita garis bawahi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walakinni ma'adhalik la unkiru ala ayyakuna lil ulumil ukhra fa'idah. Akan tetapi aku, ya, bersamaan dengan itu, aku tidaklah mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu yang lain, selain ilmu syariat, ya, itu ada faedahnya. Ada manfaatnya, ya. Ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa kita jadi orang itu harus insaf, harus adil, ya. Melihat suatu perkara itu dengan adil. Kita tahu bahwa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala inilah ilmu yang mendapatkan pujian dan sanjungan. Tapi bukan berarti ilmu yang lain itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, ya. Jadi orang harus adil, ya. Realita menunjukkan bahwa ilmu yang lain, ya, selain ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga ada manfaatnya, ada faedahnya. Coba kita cermati apa yang disampaikan oleh Syekh. Walakinnaha faedah dzata haddain. Akan tetapi faedah tersebut memiliki dua batasan. Kemudian beliau mengatakan, in a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah. Yang pertama kata beliau, apabila ilmu tersebut membantu seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu tersebut kapan dibilang ilmu itu bermanfaat? Apabila membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah. Wan safa'a biha ibadullah. Dan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya. Fa yakunu dzalika khairan wa maslahah. Maka hal yang demikian adalah suatu kebaikan dan maslahah. Ya. Jadi kita jangan menutup mata bahwa kita tidak semuanya kita setuju, sepakat bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang dipuji ya dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang memiliki ilmu tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju jannah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan faqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan agama ini. Ini semua adalah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Bersamaan dengan itu kita tidak boleh menutup mata bahwa ilmu-ilmu yang lain itu memiliki manfaat dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ya. Dia membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyebarkan atau menolong agama Allah. Yang kedua apa? Bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Kita kembali kepada pembahasan tentang ilmu ad-dunya. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa hendaknya kita tidak mengingkari pada ilmu-ilmu yang lain itu terdapat faedah, terdapat manfaat. Qala syekhu rahimahullahu taala wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'd al-ahyan idza kana dhalika dakhilan fi qawlihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Bahkan kata syekh rahimahullahu taala, mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya bisa menjadi wajib pada sebagian kondisi apabila dia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah bagi mereka apa yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan. Dan yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ar-ramyu, memanah, ya. Wa min ribatil khail, dan juga kuda-kuda yang ditambatkan, ya. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu tersebut terkadang hukumnya bisa wajib apabila dibutuhkan di dalam al-jihad, ya. Ilmu untuk berperang, ilmu menembak, ya. Ilmu tentang persenjataan, ya. Hukumnya bisa wajib apabila kondisi membutuhkan perkara tersebut. Qala rahimahullahu taala, wa qad dzakara katsirun min ahli al-'ilm anna ta'allum as-sina'at fardhu kifayah. Dan banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan bahwasanya mempelajari ilmu perindustrian adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Paham maksudnya fardu kifayah? Yakni kewajiban yang apabila sebagian dari kita telah melaksanakannya, maka tidak wajib bagi yang lain. Atau dengan kata lain, harus ada yang menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Jadi banyak para ulama yang mengatakan bahwa hukum mempelajari ilmu perindustrian itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada dari kita yang mempelajarinya. Qala wa dhalika li'anna an-nasa la budda lahum min awanin yatbakhuna biha. Yang demikian itu karena manusia harus ya punya perabotan, alat-alat yang mereka pergunakan untuk memasak. Wa yashrabuna biha, dan harus punya alat-alat yang mereka pergunakan untuk minum. Wa ghairi dzalika minal umuri allati yantafi'una biha, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang para manusia itu mendapatkan manfaat darinya. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau semuanya belajar ilmu agama, tidak ada yang mempelajari ilmu perindustrian, ya, bagaimana kita mau masak tidak punya perabot? Bagaimana kita mau minum tidak punya gelas? Makanya kata Syekh, banyak dari kalangan ahlul ilm menyebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu perindustrian itu adalah fardu kifayah. Harus ada sebagian kita yang mempelajarinya. Ya. Fa idza lam yujad man yaqumu bi hadhihi al-masani' sara ta'allumuha fardu kifayah. Apabila tidak ditemukan ada orang yang menjalankan pabrik-pabrik seperti ini, maka hukum mempelajari ilmu perindustrian itu adalah fardu kifayah. Wa hadza mahallu jadalin baina ahli al-ilm, dan ini permasalahan ini adalah perkara yang masih diperselisihkan oleh para para ulama. Wa ala kulli hal awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu tsana huwa ilmu syar'i. Bagaimanapun juga kata beliau, yang ingin aku sampaikan di sini bahwa ilmu yang dipuji ya huwa ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i. Alladhi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syar'i yaitu memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ada dzalika fa imma ay yakuna wasilatan ila khair aw wasilatan ila syarr. Adapun yang selain itu ya, yang selain ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah, maka dia hanya menjadi wasilah, hanya menjadi perantara ya. Imma ilal khair, mungkin dia bisa menjadi perantara kepada kebaikan. Wa imma ilal syar, ataupun bisa sebaliknya menjadi perantara bagi kejelekan. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilai, maka hukum mempelajari ilmu-ilmu tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan pembahasan kita pada malam hari ini bahwa al-ilmu yang kita inginkan, al-ilmu yang mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kitabnya maupun di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu dunia, maka dilihat tujuannya. Apakah dia akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin atau tidak? Apabila dia bermanfaat, maka ilmu tersebut adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Apabila tidak, maka dia tidaklah termasuk ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan pelajaran kita untuk malam ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita akan masuk kepada fasal yang kedua, yang akan berbicara tentang keutamaan ilmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.